jujur padaku. Ya, foto siapa di dompetmu? Ya, kok kamu diam begitu? Sayang, jawab atau aku pergi sayang. Aku sayang kamu selamanya.